kalau merebut anganku. Tiada ku sesali, tak juga ku ragu, di hatiku semua rindu terjalin hanya untukmu. Dulu tiada ku percaya, karena perbedaan kita bukan materi jati diriku. Hanya hasrat yang membara dan cinta yang tulus di hatiku. Terima kasih. Jalinkan dalam kasih yang nyata, denganmu segala rasa pun sirna. Oh, oh, oh, oh, mari kita melangkah pasti bersama lagi dan mengenal arti sebuah kasih sayang. Tiada jurang kan memisah kita, yang ada hanyalah sebuah kisah. Oh, oh, oh, oh, mari kita melangkah pasti bersama lagi dan mengenal arti sebuah kasih sayang. Ah, ah, ah, tiada jurang kan memisah kita, yang ada hanyalah sebuah kisah yang berentang kasih. Terima kasih cinta. Terima kasih.